السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin sekalian, kita harus banyak-banyak bersyukur ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar, untuk mendekat kepada Allah, untuk memperbaiki diri, dan untuk bisa bersama dengan salah satu buku yang fenomenal, buku yang syarat akan hikmah, ilmu, pelajaran, dan bisa kita nikmati setiap hari. Dan menikmati Riyadhus Shalihin setiap hari adalah salah satu kunci keistiqomahan atau keberhasilan seorang hamba. Karena ulama mengatakan man thabata nabat, barang siapa yang konsisten, kokoh, dia yang akan tumbuh. Kita tumbuh itu dengan rutinitas, bukan dengan sebuah kegiatan atau acara setahun sekali atau kegiatan acara setahun dua kali. Orang itu berubah, orang itu tumbuh dengan kegiatan yang dilakukan secara rutin. Berat badan itu turun dengan pola makan dan pola hidup rutin, bukan makanan yang dimakan setahun sekali. Badan itu berotot dengan latihan dan pola makan, pola istirahat setiap hari, bukan dengan angkat beban setahun sekali atau sebulan sekali bahkan. Semua demikian. Perubahan itu dengan aktivitas rutin. Nah, begitu juga hati ini dibersihkan, sikap ini berubah, karakter ini semakin baik dengan belajar setiap hari. Baik belajar ilmu maupun belajar amal. Atau rutin. Mungkin gak setiap hari, tapi rutin jelas intensitasnya sesuai dengan digariskan oleh para pakar. Maka bersyukurlah ketika kita bisa berinteraksi dengan ilmu, belajar bersama dengan Riyadhus Shalihin setiap hari. Karena itulah kunci perubahan. Belajar dengan buku-buku para ulama, dibimbing oleh para ulama, itu adalah anugerah dan itu adalah kunci perubahan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus berubah menjadi lebih baik, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama kita dan seluruh kaum muslimin, jamaah sekalian dimanapun berada. Dan sekali lagi, rutinitas memang berat, itu kalau rutin atau setiap hari itu susah, Ustaz. Ya, memang semua demikian. Menjaga rutinitas itu salah satu yang terberat. Tapi kalau berhasil dengan taufik Allah, disitulah perubahan. Disitulah perubahan. Dan seringkali bukan 1-2 tahun hadirin, tapi bertahun-tahun. Sehingga jadi karakter. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, saral fikhu sajiyah. Ilmu itu jadi karakter. Hadirin, kembali bersama bab al-islah bainan nas. Islah di tengah-tengah atau di antara manusia. Dan kita akan masuk ke hadis yang pertama dalam bab ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mari kita simak Imam An-Nawawi rahimallahu rahmatan wasi'ah menyampaikan wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, yang artinya setiap sulama. Kita sudah sempat singgung masalah ini. Kullu sulama, setiap sendi minan nasi alaihi sadaqah, dari manusia itu wajib diberikan sadaqahnya. Jadi setiap sendi atau persendian itu wajib disedekahi, alaihi sadaqah. Alaihi sadaqah. Hadirin Allah muliakan, kullu yawm tatlu'u fihi syamsu, setiap hari, kata Nabi SAW, di atau di mana matahari terbit. Jadi maksudnya setiap hari, kan matahari terbit itu setiap hari secara umum ya, kita nggak bahas beberapa wilayah yang ada mataharinya kecuali berbulan, kecuali dalam jangka waktu tertentu. Ini secara umum matahari terbit tiap hari, maka tiap hari harus ada sedekah dari persendian-persendian tersebut. Dan Anda masih ingat nggak berapa jumlah persendian? Kan kita bahas loh. 360 sebagaimana disabdakan. Jadi maksudnya apa sih? Hadirin, nanti kita jelaskan bismillah. Terus Nabi SAW melanjutkan ta'dilu bainatnaini shadaqah, mendamaikan di antara kedua pihak sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, dan engkau membantu seseorang di kendaraannya sehingga engkau menaikkan dia atau menaikkan barangnya di kendaraan, itu sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, jadi engkau menaikkan dia atau menaikkan barangnya itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan kalimat yang baik itu sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan setiap langkah saat berjalan menuju salat itu sedekah. Wa tumitul adza 'ani thariqi sadaqah, dan menghilangkan gangguan dari jalan itu sedekah. Muttafaqun 'alaih. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini sudah sempat kita jelaskan loh, atau yang semakna, yang mirip banget dengan hadis ini. Udah kan? Udah belum? Belum? Udah apa nih? Udah benar-benar lupa atau udah dijelasin? Nah, oke. Kalau jawaban pertanyaan sudah dijelaskan, ada pertanyaan kedua di hadis keberapa? Nah, apa? Di hadis keberapa hadirin? Ah, di hadis keberapa? Bapak-bapak, di hadis keberapa? Berarti udah dijelaskan. Apa? Kayaknya perasaan saya aja deh, Ustaz. Hah? Hadis keberapa? Hah? Hadis keberapa nih? Hadis 120 atau mungkin 121 dalam, kan penomoran beda. Hadis Abu Dzar, jadi hadirin sekalian, itu sudah secara umum sudah kita jelaskan, tapi gak apa-apa kita tekankan sedikit aja ya hadirin. Dan khususnya di poin pembahasan kita atau bab yang kita sedang jelaskan, hadirin Allah muliakan, jadi poin kesimpulannya bahwa ulama kita mengatakan sebagaimana jumlah sulama setiap orang itu ada 360, jadi persendian ada 360, maka bagi setiap orang dia harus bersedekah. Dia harus bersedekah setiap hari dengan 360 sedekah. Dengan 360 sedekah gitu. Jadi setiap hari itu kita harus bersedekah dengan total 360 sedekah, itu maksudnya. Aduh, banyak ya Pak Ustaz. Gak punya duit pula. Ini benar nih, iya itu. Makanya kan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba kita lihat lagi hadisnya. Alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu. Dia harus sedekah setiap hari di mana matahari itu terbit. Harus sedekah. Maka diterjemahkan wajib disedekahi. Setiap hari. Setiap hari. Banyak itu dijelaskan sebagian para ulama. Qala al-ulama min ahli al-fiqh wal hadith. Berkata para ulama dari pakar fikih dan hadith, jumlah sulama atau persendian itu 360. Fa'ala kulli wahidin minan nas. Maka wajib bagi setiap manusia bersedekah setiap hari dengan 360 sedekah. Karena persendian 360. Jelas ini. Dan pesan besarnya adalah seorang muslim itu hadirin dididik untuk melakukan kebaikan setiap hari. Untuk bersedekah setiap hari. Bukan satu, bukan, dan itu bukan setiap hari itu bukan satu kali, dua kali, tiga kali, tapi 360 sedekah. Jadi bukan kan kemarin udah gua kasih gitu. Ya kemarin kan Mas. Hari ini. Dua hari yang lalu kan gua udah sedekah. Ya dua hari yang lalu, hari ini, ah gitu. Jadi harus bersedekah dan sedekahnya nggak tahu-tahu 360 sedekah. 360 sedekah. Ternyata berat ya jadi muslim, Ustaz ya. Oh, tergantung kita lihat. Coba kita lihat dengan lebih dalam dan lebih tulus gitulah hadirin. Ini kan berarti seorang muslim dididik dengan standar yang bagus dan tinggi. Setiap hari 360 sedekah. Bayangkan ini standar tuh tinggi. Jadi sebenarnya seorang muslim yang baik itu dididik untuk berbuat baik setiap hari dengan standar yang tinggi. Dia harus bersedekah dan jumlahnya 360 sedekah. Standar tinggi itu. Makanya seorang muslim yang benar-benar belajar atau orang yang sudah bertaubat lalu berusaha berhijrah, dia harus naik level. Kalau sebelumnya mentalnya berharap sama orang, minta-minta, menjadi beban, menjadi tanggungan, pasif, maka sekarang mentalnya itu ngasih, memberi, dan bersedekah, dan gak tanggung-tanggung, sehari itu 360 sedekah. Makanya hadirin sekalian, seharusnya ya, seharusnya rumah yang di dalamnya ada orang yang bertaubat dan berhijrah itu rumahnya jadi lebih adem, lebih enak. Walaupun baru satu, misalnya yang taubat atau yang berhijrah baru suaminya, istrinya belum, anak-anak belum. Tapi begitu ada satu ini hadirin, dan dia ngamalin nih hadis, hadis Abu Dzar, hadis Abu Hurairah, otomatis kan yang awalnya jarang bersedekah atau ngerepotin, nyusahin, berubah. Jadi setiap hari 360 sedekah. Dan siapa yang paling diuntungkan? Ya orang-orang terdekatnya dulu kan, sebelum orang-orang jauh. Kan kata Nabi SAW, fal aqrab, yang terdekat baru yang dekat. Itu hadirin. Nah, kita luaskan. Lingkungan yang di dalamnya ada orang yang hijrah atau orang yang taubat, itu harusnya lingkungan merasakan keuntungannya. Karena ternyata di tengah-tengah mereka ada, walaupun cuma seorang ya, apalagi kalau 2-3 orang, seorang aja, ada satu orang yang setiap hari itu nebar 360 sedekah. Apa gak enak tuh hadirin? Satu RT dengan orang begitu misalnya. Satu RT dengan orang seperti itu. Jadi hadirin Allah muliakan, setiap hari itu harus 360 sedekah. Itu hal penting. 360 sedekah. Dan ini dididik agar kita melakukannya setiap hari. Setiap hari. Jadi standar seorang muslim itu seyogyanya itu tinggi. Tapi kita ini yang suka lalai hadirin. Kita ini yang banyak kekurangan, maka selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan dan memperbaiki diri kita. Makanya kan doa kita di akhir salat, Allahumma inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur, senantiasa mengingatmu, dan senantiasa memperbaiki amal ibadahku. Itu poin-poin yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Poin yang berikutnya, kembali lagi bahwa pentingnya rutinitas atau amal soleh, kebaikan atau sedekah yang dirutinkan setiap hari. Ini artinya ketika Nabi SAW mengatakan wajib disedekahi kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu atau kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dir, itu menunjukkan bahwa setiap akhirnya kita dikondisikan kullu yaum setiap hari tatlu'u fihi syamsu kullu yaum. Setiap hari, sehingga terciptalah rutinitas kebaikan setiap hari, dan gak tanggung-tanggung 360 sedekah itu kalau dilakukan terus istiqomah akan ngerubah kehidupan seseorang, karena manthabata nabat, yang konsisten dia yang akan tumbuh, sebagaimana kita jelaskan. Nah, ini salah satu dalilnya. Bahwa kalau ingin jadi orang baik, jadi orang soleh, ya setiap hari. Jangan, kemarin kan aku udah baik, sekarang agak-agak bandel dikit lah. Nanti besok baik-baik lagi, gak bisa begitu. Kecuali kalau khilaf, kalau tergelincir ya, siapa yang gak pernah khilaf. Jadi ini pelajaran penting. Rutinitas setiap hari itu penting. Perhatikan rutinitas. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu maha baik. Allah itu senantiasa memudahkan kita. Kenapa demikian? Karena sebagaimana hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Dzar, ternyata sedekah yang diharuskan itu tidak harus berupa uang. Tidak hanya berupa uang. Walakinna sadaqah la takhtassu bil mal, kata para ulama, sedekah itu enggak khusus dengan harta. Bal kullu ma yuqarribu ila Allah fa huwa sadaqah. Namun setiap sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka itu sedekah bil ma'nal 'am. Dan ini makna sedekah yang luas, yang umum. Jadi setiap hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu sedekah. Karena yang dimaksud bermakna umum. Kenapa dinamakan sedekah? Ini menarik. Li'anna fi'allahu yadulu ala sidqi sahibihi fi talabi ridwanillahi azza wa jalla. Karena dikerjakannya amal-amal tersebut, adalah bukti sidqi sahibi sadaqah, dari kata-kata sod dal qaf, sadaqah. Coba kita lihat bahasa Arabnya, sadaqah itu kan, coba kita lihat, sadaqah itu sad dal qaf, tambahannya tak marbutah. Tak marbutah itu tambahan. Kata dasarnya itu tiga huruf, sad dal qaf. Dari sidqun, sad dal qaf, sidq. Dan sidq artinya kejujuran. Makanya kenapa dinamakan sadaqah? Bukti kejujuran. Bukti kejujuran. Kenapa memberikan uang itu bukti kejujuran sehingga dinamakan sedekah? Karena manusia suka sama duit, suka sama uang, mencintai uang, sehingga kalau dia bisa kasih, dia bisa korbankan, maka itu bukti cintanya kepada Allah lebih besar. Jujur dia gitu. Dan ternyata makna ini juga berlaku dengan amal-amal yang lain. Makanya sedekah bermakna umum. Nah, itu. Semua hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka dinamakan sedekah. Nah, hadirin Allah muliakan. Makanya setelah itu, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Masuk deh. Ta'dilu bainatsnaini shadaqah, mendamaikan kedua belah pihak sedekah. Nah, lihat. Jadi ini kan yang membuat orang yang enggak punya uang atau punya uang tapi enggak bisa, gimana? Saya punya uang tapi kan enggak mungkin aku tuh 360 sedekah. Uang dari mana 360? Paling sekali, dua kali oke lah. Oh, tenang. Opsinya banyak. Ta'dilu bainatsnaini shadaqah, mendamaikan kedua belah pihak sedekah. Alhamdulillah hari-hari ini orang-orang terdekatku rukun-rukun. Oke. Okay. Kalau enggak ada, wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu orang menaiki kendaraannya. Membantu menaikkan seseorang ke kendaraannya. Atau memasukkan barang-barangnya ke kendaraan. Memasukkan. Kita masukkan barang orang ke bagasi atau ke mobil. Ada orang mau pergi atau ini, kita ambilkan tasnya, masukin ke mobilnya atau bagasinya. Itu sedekah. Aduh, kan gak setiap hari ada orang, ketemu orang harus dibantu naik kendaraannya. Ketemu sih, tapi dia bisa bawa sendiri. Dan kalau aku bawakan, dia gak mau, karena gak kenal. Pikir aku bawa kabur nanti tasnya. Oke. Okay. Tips berikutnya. Ini lebih gampang lagi. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu, ucapan yang baik itu sedekah. Nah, masa gak bisa juga? Masa gak bisa juga? Hadirin yang Allah muliakan. Sekali lagi, lihat. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Lihat hadisnya. Ucapan yang baik itu sedekah. Jadi ketika kita mengucapkan kata yang baik, maka itu adalah sedekah. Hadirin Allah muliakan. Kira-kira kalau kita bicara setiap hari di atas 350 kata apa enggak? Hah? Ah, hadirin. Berapa coba itu? Kata sebagian orang, kata sebagian orang. Itu tuh kita tuh bisa bicara rata-rata 10.000 sampai 20.000 kata setiap hari. Gitu. Atau 5.000 sampai 20.000 kata. Bahkan kata sebagian orang lagi, wanita bisa bicara 20.000 kata setiap hari. Laki-laki cukup 7.000 katanya. Katanya perlu dicek lagi, hitungannya sendiri. Jadi udah ke cover deh 360 sedekah. Jadi daripada kita gunakan kata kurang ajar, kan kita bisa gunakan kata mari kita perbaiki sikap kita. Nah itu enak tuh. Mari kita perbaiki sikap kita. 5. Dapat sedekah 5 daripada pakai kata kurang ajar. Gitu. Ketika anak bandel, daripada mengatakan dasar anak kodok, gitu loh. Ada yang bilang gitu soalnya. Lebih baik kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu nak, sehingga kamu jadi anak yang soleh. Lagi pula gak ada untungnya ngatain anak sendiri anak kodok. Karena anak kodok itu lahirnya dari bapak ibu kodok. Jadi itu kan nyela diri sendiri. Jadi apa coba dikata anak yang sendiri bilang anak kodok. Jadi nutup udah kalau kita bisa pakai kata-kata yang baik. Ketutup hadirin. Kata-kata yang baik itu sedekah. Wabikuli khutwatin tamshiha ila salah sadaqah. Dan setiap langkah ketika berjalan menuju sholat itu sedekah. Banyak lagi kita dapat hadirin. Utumitul adza anit tariqi sadaqah. Dan menyingkirkan gangguan, halangan. Mungkin ada ranting atau ada oli, kalau itu orang bisa kepleset, jadi kita siram dengan air biar lebih ini, atau kita hilangkan. Katanya simpel-simpel, ada kita ada paku, kita lihat, kita buang. Atau ada genangan air di lantai, orang jalan bisa kepleset, apalagi di tangga. Itu semua sedekah. Jadi opsinya tuh banyak hadirin. Opsinya itu banyak. Dan kita kan itu baru dari hadis Abu Hurairah, kita belum masukkan hadis Abu Dzar. Dan itu sudah kita bahas, faqulu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih sedekah, wa qulu tahmidatin shadaqah, setiap tahmid itu sedekah, wa qulu tahlilatin shadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah itu sedekah, wa qulu takbiratin shadaqah, setiap takbir itu sedekah, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, amar ma'ruf itu sedekah, wa nahyun 'anil munkar shadaqah, dan mencegah kemungkaran sedekah, sedekah. Dan akhir dari hadis Abu Dzar apa? Wa yujzi'u min dzalika raka'atain yarka'uhuma minad duha, dan semuanya bisa tercover dengan dua rakaat salat apa? Duha. Oh ya. Aduh enaknya Allah tuh, Allah tuh Al-Karim Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir, semua dimudahkan sama Allah. Itu bisa di cover, bisa di cover. Jadi gak tidak ada alasan untuk tidak merutinkan kebaikan, hadirin. Gak ada alasan. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisawab. Hadirin Allah muliakan. Dan diantara opsi yang bisa kita amalkan, dan ini korelasinya dengan bab ini adalah, yang pertama, ta'dilu bainal itsnain, mendamaikan di antara kedua belah pihak. Jadi mendamaikan, mengislah antara dua pihak, dua teman, dua sahabat, dua orang yang terlibat permusuhan, kebencian, miskomunikasi. Segera kita luruskan biar miskomunikasi ini gak melebar kemana-mana. Maka ini adalah sedekah. Sedekah, hadirin. Sedekah gak pakai uang, sedekah. Jadi begitu ngeliat, aduh ada teman mis, segera damaikan. Ini kesempatan kita bersedekah. Ini kesempatan kita bersedekah. Semangat kita harus. Jangan dikomporin, jangan diadu domba. Dan ingat sekali lagi, kenapa amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya amalan yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini, dinamakan sedekah. Ada yang ingat tadi? Kenapa sih dinamakan sedekah? Kenapa sedekah gak hanya uang gitu? Kenapa dinamakan sedekah? Hah? Karena? Apa? Aduh. Hah? Melatih kejujuran. Kenapa melatih kejujuran? Karena ini adalah bukti kejujuran seorang hamba kepada Allah. Karena sadaqah, kata asalnya apa? Huruf apa? Sad, dal, qaf, sidq, jujur. Jujur. Jadi kalau kita lihat makna simpelnya, mendamaikan, jadi poinnya gini, mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau lebih, kita akan mendapatkan pahala sedekah. Ya kan? Clear. Yang jauh lebih dalam, mendamaikan konflik, permusuhan, miskomunikasi, marah-marahan di antara dua orang atau lebih adalah bukti kejujuran kita kepada Allah. Sedekah. Sekali lagi, ini penting. Itu adalah bukti kejujuran kita kepada Allah. Atau hanya orang yang jujur kepada Allah yang bisa memberikan, atau yang mau mendamaikan, membantu, mengislah tanpa pamrih, tanpa minta-minta, tanpa. Hanya orang yang jujur. Ini bukti kejujuran kita. Jadi jangan gampang mengatakan ini bukan urusan gua. Oh enggak, kita harus membuktikan kejujuran kita kepada Allah. Udah gue gak mau ikut-ikutan. Oh enggak. Ini bukti kejujuran kita kepada Allah. Dan pahalanya besar. aku tuh mau, tapi nanti aku yang disalahin. Nanti aku yang jadi bemper. Aku diomelin di kanan, aku diomelin di kiri. Ya, memang itu konsekuensi dalam sebagian kasus. Makanya, itu bukti kejujuran seorang hamba kepada Allah. Karena memang susah, hadirin. Mengisrah itu gak mudah. Mas, bisa dipertimbangkan lagi. Udah lo jangan ikut-ikutan, ini urusan gua. Diskakan. Mending ngomongnya enak, ngomongnya ketus gitu lah. Pernikahan Mas nggak bisa dipertahankan lagi dengan Mbak. Udah, jangan sok paling sakinah muwadah warohmah. Gue kan juga tahu lo juga punya masalah sama bini lo. Diserang balik. Iya sih maksudnya, tapi kan nggak ada maksud apapun kecuali mengislah gitu lo. Aku ngomong gini bukan berarti aku nggak punya masalah. Jadi emang banyak konsekuensi. Apalagi ketika misalnya emosinya lagi apa, lagi ngepul, lagi menggebu-gebu, bisa jadi kita yang dijadikan pelampiasan amarah, ngomong-ngomongnya ke kita, padahal bukan kita yang salah. Kenapa gue yang diomelin ya? Kan urusannya bukan sama gue. Dan dia juga sebenarnya gak benci sama kita, cuman ya itu tadi, yang ada depan dia kita, ya udah. Jadi, sedekah. Ya dulu ala sidqi al-abdi birabbihi. Ini bukti kejujuran seorang hamba kepada Allah. Makanya berat. Jadi biar kita ngerti, iya sih ya, benar juga ya. Susah emang. Makanya banyak minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan pelan-pelan gitu loh. Emang bukan hanya butuh niat baik, tapi butuh ilmu juga dalam menegosiasi. Dan hadirin, tadi kenapa ta'dilu bainal ithnain itu sedekah? Karena ini bukti kejujuran kepada Allah. Dan ini pun juga, jadi islah atau suluh adalah bukti kejujuran seorang hamba kepada Allah, bukan hanya untuk pihak orang ketiga yang berusaha mendamaikan, namun juga ini adalah ajang pembuktian dan ujian kejujuran bagi yang bertikai, bagi yang konflik, bagi yang bermusuhan, bagi yang emosi. Kenapa demikian? Catat kaidah yang sudah kita bahas. Kita udah bahas, tapi kita sebutkan kaidahnya. Kata Prof, la sulha ma'al musyahah. La sulha ma'al musyahat. Musyahati. Alif lam mim shin alif. Ha kecil tak marbutah. La sulha ma'al musyahati. Tidak akan terjadi sulh, perdamaian atau islah jika masing-masing pihak ngotot mendapatkan semua bagian dan haknya. Titik. Tidak akan terjadi islah atau sulh perdamaian jika masing-masing pihak atau semua pihak ngotot untuk mendapatkan semua bagian atau haknya. Karena kalau pihak yang satu menuntut semua haknya, maka pihak yang kedua akan menuntut semua haknya juga, dan terjadi jalan buntu, deadlock. Udah berantem deh. Musyahah itu dari apa? Asyuh. Masih ingat? Asyuh, musyahah. Dari kata-kata syuh. Dalam ayat berapa kita bahas? Hah? Surat apa? Hah? An-Nisa 128. Wa'uhdiratil anfusu syuh. Dan nafsu itu cenderung asyuh. Apa arti asyuh? Pelit dan kikir terhadap haknya. Ingin dapat semuanya. Musyahah. Jadi untuk terjadi kesepakatan, perdamaian, itu butuh memangkas hak kita, bahkan melepas hak kita. Dan untuk bisa memangkas hak kita loh ya, halal ini punya kita, untuk memangkas hak kita, bahkan melepas hak kita demi perdamaian, demi persatuan, tanpa ada rasa baper, sakit hati, kecewa, lalu nanti gak bisa move on, itu butuh kejujuran kepada Allah. Itu poin. Butuh kejujuran kepada Allah. Jadi semua pihak yang berada di pusara masalah dan kasus tersebut butuh jujur sama Allah, yang mendamaikan harus jujur sama Allah. Pihak-pihak yang berselisih harus jujur sama Allah. Ta'dilu bainatsnaini shadaqah. Mendamaikan kedua belah pihak itu sedekah. Bukti kejujuran seorang hamba kepada Allah. Jika seorang hamba itu jujur kepada Allah, mencari ridho Allah, mencari pahala, maka ketika dia mendamaikan, dia akan plong. Walaupun mungkin disemprot-semprot dikit lah. Nggak dikit sih Pak Ustadz, banyak, oke banyak. Tapi kan pahala. Dan ketika dia dari menjadi salah satu pihak, lalu dia lepaskan atau dia relakan sebagian haknya, sebagian atau dia pangkas bagiannya, atau dia lepas hak dia tersebut, agar tercipta ini dalam rangka Allah ridho, maka dia akan plong, dia akan nyaman, dia akan bahagia. Dan ingat, rizki itu gak kemana. Jiwa itu tidak akan meninggal sampai rizkinya dikasih semua sama Allah. Artinya kalau kita bisa melepaskan 100 juta agar bisa islah, kita lepaskan 100 juta hak kita agar bisa islah. Kalau memang 100 juta itu rizki kita, kita akan dapat dari jalur lain. Tenang aja. Itu yang perlu kita ucapkan. Ternyata dalam hadirin ya. Cuman masalah mendamaikan aja. Ternyata ini masalah kejujuran sama Allah. Ini sedekah. Semoga kita diberikan taufik untuk menjadi orang-orang yang jujur. Dan semoga kita bisa mendamaikan orang-orang yang terlibat konflik di tengah-tengah kita, atau semoga Allah mendamaikan kita dengan pihak-pihak kalau kita ada di posisi tersebut. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.